بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kali ini kita akan membahas halaman 42 dari kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Poin kedua dari wasiat atau di antara hal-hal yang patut kita perhatikan sebagai penuntut ilmu adalah antusias untuk menghadiri berbagai majelis ilmu. Antusias untuk menghadiri berbagai majelis ilmu. Dikatakan di sini rutin dan semangat untuk hadir di berbagai majelis ilmu, ya, tidak malas, tidak loyo, tidak bosan dan tidak jemu untuk menghadirinya. Ya. Hal ini butuh kekuatan ya, ikhwan. Tidak malas, tidak loyo, tidak bosan. Banyak orang yang tadinya masya Allah diligent, rajin, tamak akan ilmu, tapi tiba-tiba dia hilang atau cepat bosan terhadap majelis ilmu. Padahal dulunya semangat, tidak loyo, tidak bosan, sekarang bosan. Ini ada beberapa faktor mungkin kan. Oh, niatnya mungkin tidak ikhlas atau karena udah sibuk dengan dunia. Apabila seseorang semakin bertambah semangatnya dan Allah Ta'ala mengetahui betapa tulus nilainya, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu keberkahan baginya. Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Dan Allah Ta'ala akan membantu orang tersebut dalam segala urusannya. Dan sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak merasa bahwa kita telah banyak menghadiri majelis ilmu atau membaca buku atau menuntut ilmu. Enggak. Tidak patut bagi kita untuk merasa kita ini udah banyak menuntut ilmu, hadir udah terlalu banyak. Kalau antum merasa begitu, antum belum seberapa sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kebodohan yang ada pada diri kita sangat banyak. Sementara ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit. Dan tempuhan atau usia yang telah kita habiskan untuk menuntut ilmu itu lebih sedikit dibandingkan kita lalai. Ya. Lebih sedikit. Antum baru mengaji sejak kapan coba? Ya. Itu pun karena di kampus. Mungkin sebelum masuk kampus di Uthman misalnya atau di Hufadz, antum bukan anak pengajian yang rutin betul-betul kan, ya? Jadi baru sebentar perjalanan kita ini dan kebodohan kita itu banyak, lebih banyak daripada ilmu kita. Maka jangan merasa bosan untuk menggali sesuatu yang masih kita perlukan untuk digali. Oleh karenanya sebagian dari mereka berkata, penjagaan seseorang terhadap apa yang dia ketahui lebih banyak daripada penjagaannya terhadap apa yang tidak dia ketahui. Sementara yang tidak diketahui itu banyak. Dan setiap kali seseorang bertambah satu ilmu, maka hilanglah satu bagian dari kebodohannya. Gitu ya? Kira-kira antum mungkin gak mengetahui segala hal? Gak mungkin. Berarti asalnya manusia itu jahil. Jahil itu berpoin-poin, bertitik-titik. Tidak terhitung seberapa kejahilan manusia saking banyaknya. Kemudian, ketika dia menuntut ilmu, maka mulai satu persatu dari kejahilan itu hilang. Dan di tengah perjalanan, kalau dia gak istiqomah, dia bisa lupa akan ilmu sehingga kembali menjadi jahil. Ya? Ada seorang lulusan Lipia. Lulus dari Lipia, dia sibuk berdagang. Ya rahmatullah. Dia sibuk berdagang. Tidak punya jejak atau cap tangan, jempol tangan di majelis ilmu. Artinya dia tidak meneruskan setelah lulus Lipia. Masya Allah. Lulus Lipia itu berarti apa ya, ikhwan? Dia telah mempelajari kitab-kitab besar dan berat. Karena bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Ya. Antum belajar silsilah aja bangganya udah minta ampun kalau balik ke desa. Ya. Silsilah itu enggak ada apa-apanya, ikhwan. Ya. Nah, lulus LIPE itu berarti sudah melewati lebih dari 4 tahun masa belajar, dan itu belajarnya dari jam 7 sampai jam 12. Itu pun pengajarnya orang-orang besar. Orang-orang kibar, para ulama. Dan di sekitarnya adalah orang-orang tulab yang memang betul-betul sudah menguasai ilmu bahasa Arab ini itu dan seterusnya. Rata-rata begitu. Walaupun enggak semuanya ya. Rata-rata begitu. Ya berarti sudah menghabiskan usia yang tidak sedikit. Kemudian setelah lulus dilanjutkan dengan berdagang murni, full berdagang. Ya. Enggak punya basmah, enggak punya cap jempol di majlis ta'lim. Imma hadirlah minimal di majlis ta'lim seseorang gitu. Atau imma dia yang ngajar, fadl. Kalau dia punya ilmunya. Tapi ternyata enggak punya basmah di situ. Yaitu enggak punya tanda tangan jempol. Maksudnya enggak punya kehadiran di. Murni bisnis. Akhirnya pada suatu saat ditemui oleh beberapa tulab lainnya. Dia sudah tidak bisa lagi, tidak ngerti lagi baca kitab. Hilang semua ilmunya, Masya Allah. Kenapa? Tidak ada lagi mumarosah. Muzakarah enggak ada. Pergaulan udah pergaulan pedagang, Masya Allah. Ya lihat tuh. Musibah sebenarnya itu, musibah. Nikmat yang ketika seseorang memiliki gunung, ya, kemudian dia malah justru lebih fokus kepada kerikil sehingga kehilangan gunung dan lebih punya kerikil. Atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair, gitu kan. Maka yang seperti ini ibaratnya Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mereka mencari bawang putih, bawang merah, ya, dibandingkan sudah mendapatkan man dan salwa. Ya, dan Allah sudah mentahqiq kulu min thayyibati ma razaqnakum. Udah bagus, enak. Malah minta apa? Ya. Bosan dengan apa yang Allah kasih. Padahal yang Allah kasih sudah gemerlap dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Allah sudah memberikan dia kelulusan di Libya dan seterusnya. Ini bukan berarti kita enggak boleh dagang, Anda pun dagang. Tapi kita menjamak dalam hal ini, tapi lebih fokus ilmu juga terutama karena enggak banyak orang yang mendapatkan mizah dalam masalah ilmu, ya. Ya, masyaallah. Maka kalau misalnya antum sudah ada di arena keilmuan seperti antum di Uthman atau semisalnya, maka pun kalau lulus nanti, pun kalau antum adalah seorang pedagang, pengusaha, maka jangan pernah meninggalkan ilmu. Imma antum sebagai talib terus, imma antum sebagai ustaz atau da'i yang memang sekadarnya semampu antum. Begitu. Kasian. Kasian, udah mengisi waktunya panjang-panjang, capek-capek, tapi ternyata dia menghancurkan gunungnya sendiri. Ya. Baik, kemudian. Maka jika Anda sering menghadiri majelis-majelis ilmu, hendaklah Anda bersyukur kepada Allah dan mohonlah kepada Allah taufik serta tambahan dari karunia-Nya. Ya. Dan ketahuilah bahwa semangat ini seandainya bukan karunia dari Allah berupa kemudahan dan taufiknya, maka kesungguhanmu tidaklah akan bermanfaat bagimu. Lihat, antum semangat karena apa? Ya. Dan semoga semangatnya antum hadir di majelis ilmu, baik di sini atau di tempat lain, di Uthman, di lain, itu karena karunia dan pemberian, mauhibah dan minnah dari Allah Azza wa Jalla. Berupa kemudahan antum untuk sini, kemudahan mencerna, kemudahan memasukkan ilmu tersebut ke qalbu antum dan taufik dari Allah. Kalau enggak kayak gitu, maka antum capek-capek ke sini itu enggak ada manfaatnya. Antum capek-capek ke Uthman, capek-capek ke Libya, capek-capek ke mana, enggak ada manfaatnya. Ya. Kalau antum tidak menghadirkan perasaan bahwasanya semua kemudahan ini dan taufik ini dari Allah Azza wa Jalla. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni 'alaihi ijtihadah. Jika seorang pemuda tidak mendapatkan bantuan dari Allah, maka kebanyakan yang akan dia petik hanyalah jerih payahnya saja. Yaitu capeknya doang dapat. Belajar, capeknya doang dapat. Ada orang seperti itu. Belajar, capeknya doang dapat. Berkahnya enggak ada. Kenapa itu bisa gitu? Yang paling asasi adalah niatnya enggak benar. Ya. Capeknya doang. Naik motor capek-capek jauh-jauh. Ternyata hasilnya enggak ada, habis itu futur, habis dah, selesai. Ada sesuatu berarti di hatinya sebelumnya. Antum capek-capek ke Jakarta, dan seterusnya, Masya Allah. Tetapi ketika antum betul-betul berkah perjalanannya, secapek-capeknya antum, hasilnya itu pasti ada. Imma kedewasaan dalam berilmu, ya, imma ilmu itu sendiri, imma hafalan semakin lancar dan beragam ya, keberkahan beda-beda ya. Keberkahan itu terserah Allah menentukan di segi mananya, baik dari segi hafalan kadang-kadang atau mudahnya mendapatkan ilmu, atau kadang-kadang ketika antum mendapatkan suatu ilmu di majelis, tetibanya ketika antum pergi kemana, antum mendapatkan bukti penguat terhadap ilmu tersebut kadang-kadang. Misalnya di majelis ini, misal kita membahas tentang kenapa dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sering mentakbirkan tentang dirinya dengan lafaz jama' nahnu narzukukum, ya kan? Kenapa begitu diajarkan oleh anak misalnya? Ya, antum keluar kemudian baru sampai kampus atau sampai manalah, ada orang bertanya kepada akhi, antum tahu enggak kenapa ya dalam Al-Quran itu kok disebutkan lafal jalal, disebutkan tentang Allah itu nahnu, kami. Ketika terjadi hal seperti antum langsung ingat di majelis, oh itu yang diajarin tadi, ya ini diantar keberkahan. Ya, Allah Ta'ala menginginkan penguatan ilmu antum, pentasbit untuk ilmu antum dengan cara seperti ini. Itu ya, kadang-kadang kita temukan itu ya, misal antum nanti punya pasangan, punya istri bertanya tentang sesuatu yang pernah antum mendengarnya di majelis taklim gitu. Enak kan? Ya berkah ya, seperti itu. Ya. Cuma pas ingat, itu yang diomongin di majelis taklim. Lupa. Nah, ini yang repot ini. Ini lupanya ini yang repot ini. Baik antum atau ana pun kadang seperti itu. Ya, kemudian jika Allah Ta'ala serahkan masalahmu pada dirimu sendiri, maka engkau tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, hati-hati di sini. Kalau Allah serahkan masalahmu pada dirimu sendiri, artinya Allah menelantarkan kamu, gitu kan? Kalau Allah sudah menelantarkan itu, Allah tidak peduli kamu tuh hancur di bagian mana. Gitu. Makanya kata sebagian ulama, jika Allah sudah marah kepada hambanya, maka Allah tidak peduli di lembah mana hamba itu akan hancur. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah tidak peduli dengan thalibul ilm yang ini, ya gitu kan? Karena enggak ikhlasnya mungkin, atau karena salahnya, atau dosanya, atau maksiatnya, maka Allah tidak peduli. Ya, di bagian ilmu mana dia akan nanti akan ilmu tersebut menjadi hujjah atasnya di hari akhir. Allah tidak peduli dengan itu. Dengan ilmu apa dia akan hancur, Allah tidak peduli. Dengan ilmu apa dia akan menebar syubhat, Allah tidak peduli. Itu ketika apa? Ketika Allah sudah menyerahkan problemnya dia kepada dirinya itu. Enggak peduli. Sehingga tidak ada keberkahan dan kebaikan dalam ilmunya. Makanya ikhwah sekalian, di antara doa yang sangat yang terbaik, di antara doa yang terbaik yang ada di zikir pagi petang, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Ini kalimat luar biasa nih. Dari awal sampai akhir dari doa ini, itu kalimat yang luar biasa. Ya hayyu ya qayyum, antum sanubarikan samudra arti dan makna dari nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ya, dan antum kemudian perhatikan konsekuensi dari mengimani Al-Hayy Al-Qayyum. Birahmatika astaghits, istighatsah, meminta pertolongan dari kurab, yaitu dari kesulitan-kesulitan duniawi. Ya, kesulitan menuntut ilmu, kesulitan ini. Itu kita beristighatsah dan bertawassul dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada penyegaran di kalbu kita dengan kesengsaraan dan kesulitan yang kita dapatkan. Antum sulit dalam menghafal, birahmatika astaghits, karena mudahnya menghafal itu merupakan bukti rahmat Allah. Ya. Astaghits, beristighatsah. Ya, aslih li sya'ni kullahu. Wah, kalimat ini luar biasa. Perbaikilah urusan saya semuanya. Semua urusan saya, Masya Allah. Antum punya urusan banyak. Ya, antum punya urusan banyak. Anda juga punya urusan banyak. Semua dari kita punya problem dan urusan banyak. Yang mana sebagian dari orang, urusannya mungkin gak banyak. Tapi Allah telantarkan dia sehingga dia kerepotan memanage urusannya sendiri yang gak begitu banyak. Akhirnya bingung dia mau ngapain. Mau majelis taklim gak bisa. mau dagang juga repot, mau nuntut ilmu pusing, ya, mau ruqyah mandiri kesurupan, ya kan? Aslih li sya'nikullahu. Sampai urusan antum ngapalin enggak bisa, itu kan sya'nuk, itu urusan antum itu. Kalau ternyata urusan antum antum handle sendiri tanpa taufik dari Allah, makanya bingung, makanya pusing, makanya terbebani dengan beban. Seolah-olah bumi itu di atas, langit di bawah. Tapi kalau misalnya urusan antum diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla sambil berikhtiar, maka kalimat ini luar biasa. Aslih li sya'ni kullahu. Tapi antum harus meyakini Allah Ta'ala muslih yang memperbaiki kondisi antum. Sambil berikhtiar ya, jangan cuma doa doang. Aslih li sya'ni kullahu. Kalimat yang luar biasa. Untuk seluruh sya'n duniawi atau ukhrawi. Dan kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain. Masyaallah. Ya Allah, jangan engkau serahkan kepada saya urusan saya tarfata ain, itu artinya sekejap mata. Kejapan mata itu kurang dari sedetik. Ya. Kurang dari sedetik ini. Ya. Makanya kadang-kadang dalam satu detik orang bisa mengejapkan mata berkali-kali. Sebagian orang. Ya. Gitu kan? Berarti di sini, Masya Allah, dalam sekejap mata aja, jangan sampai ya Allah engkau telantarkan saya dalam urusan saya. Masya Allah, antum kira-kira ngafalin Al-Quran berapa kejap mata tuh? Ngafalin surat Al-Jin yang susah karena ada setan di tubuh antum misalnya. Ya, surat Al-Jin kok ketuker terus itu. Iya, misalnya, ngafal 3 ayat aja susah, minta ampun, Masya Allah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan antum yakini Allah lah yang akan mengatur antum kelak, memberi taufik, bimbingan kepada antum, ya. Oleh karena itu, banyaklah bersyukur kepada Allah serta berupayalah untuk tidak absen dari menghadiri majlis ilmu semampu antum. Ya, di sini absen ketika majlis ilmu tersebut rutin ya. Adapun kalau misalnya tematikan pilihan itu sebenarnya absen enggak ada masalah, maksudnya itu pilihan aja. Dan thullabul ilm itu bukan fokusnya di tematikan, ya. Dia fadhal datang tematik untuk penyegaran ketika antum lagi down atau memang temanya ini penting, bagus, antum butuh ilmu dalam masalah ini, fadhal. Tapi kajian-kajian tematik itu pada asalnya untuk mereka-mereka yang memang tidak punya porsi banyak dalam menuntut ilmu seperti antum, ikhwan. Ya. Begitu. Kemudian lihatlah besarnya semangat para ulama terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Lihatlah Abu Abbas Tha'lab rahimahullah, seorang ulama dalam bidang nahwu. Dia berkomentar tentang Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, dia berkata, "Aku tidak pernah kehilangan Ibrahim Al-Harbi dalam majelis pelajaran nahwu atau bahasa selama 50 tahun, Allah Ustaz. 50 tahun. Antum setahun aja udah bosan sama ana, ya. Belum setahun ini, ya. Sebagian udah ana undur diri, saat ada di antara teman antum undur diri, enggak mau ikutan lagi. Ada belum sampai setahun, jangankan setahun, belum satu bulan, ya. Iya. Jadi usia menuntut ilmu kita itu seringkali pendek ya terhadap seorang guru, ya. Memang di Indonesia ini apalagi kekinian itu untuk bermulazamah dengan guru itu agak sedikit guru-guru yang mau seperti itu, ustaz-ustaz kayak gitu. Rata-rata ustadz yang sudah dikenal, terkenal gak mau udah buka cabang mulazamah khusus kayak gini. Udah sibuk kemana-mana. Makanya yang ada pun sedikit itu. Ustadz-ustadz yang kurang dikenal. Ya, tapi padahal yang seperti itu membangun. Membangun keilmuan dan sikap. Sehingga nanti antum akan terpengaruh dengan itu. Ketika nanti antum mengajar di usia berapa, misalnya usia 35 atau usia menjelang 40, antum akan mencontoh kepada guru antum selama ini. Kalau guru antum selama ini guru-guru besar yang tematikan dan semisalnya, antum gak ada kemajuan. Tapi kalau antum bisa ngaji runut, terus sabar dengan itu, kelak murid-murid antum pun insya Allah akan berlaku serupa seperti antum sekarang. Begitu. Lantas apa yang diperoleh oleh Ibrahim Al-Harbi? Akhirnya apa? 50 tahun belajar, beliau akhirnya menjadi ulama besar dunia. Para musafir datang padanya untuk menimba ilmu darinya. Maka dia laksana sosok yang ada api di atas kepalanya. Apa tuh maksudnya tuh? Hah? Kebakaran rambut, botak atau gimana? Hah? Iya, tahu ana. Iya. Yang dengannya manusia mendapatkan manfaat dari cahaya api tersebut untuk menerangi jalan mereka. Ini majaz ya. Ingatlah, ilmu tidak didapatkan seperti harta waris. Anda mau mati, mati terus antum bagi-bagi ilmu. Apa? Enggak bisa. Enggak ada seperti itu ilmu. Akan tetapi ilmu didapatkan dengan kesungguhan dan kesabaran. Dengan juhud dan sabar. Ijtihad, juhud dan sabar. Antum kalau mau melihat orang-orang yang pintar betul-betul, itu memang orang-orang yang mempunyai juhud, bukan sekedar pintar. Ya, mereka sudah melakukan juhud dan sabar dalam menuntut ilmu sebelumnya. Enggak bisa tiba-tiba dreng jadi ustadz gitu pintar. Kecuali sekarang-sekarang ada yang seperti itu. Baru hijrah, baru taubat jadi ustadz, baru masuk Islam jadi ustadz. Iya. Baru hidup jadi ustadz, ya. Gitu kan? Gak bisa yang seperti ini. Ini bakal jadi sesat yang seperti ini. Bakal jadi sesat. Gak mau jalan benar kayak gimana, dia belajar aja belum. Iya. Dan orang-orang yang mengikutinya yang seperti itu, rata-rata orang yang instan dan mereka gak mau sungguh-sungguh dan bersabar. Pengikut artis-artis hijrah yang udah jadi ustadz bisa ngomong agama di depan umat. Rata-rata yang mau hadir itu adalah orang-orang yang gak mau sungguh-sungguh belajarnya. Dan gak mau sabar dalam menuntut ilmu. Rata-rata orang-orang yang kalau ngaji kitab beneran itu gak tahan mereka. Seperti di bokongnya ada api. Oh ini Ibrahim Al-Harbi di kepalanya nih, bokongnya ada api. Kayaknya panas banget itu, gerah gitu. Lama-lama keserupan itu orang kalau ngaji kitab. Ya. Alangkah indahnya ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ilmu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang Allah cintai. Tuh lihat. Kalau antum mau berkah ilmunya, maka buatlah Allah mencintai antum. Ilmu ini kan kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuda lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ya, orang yang berkah hidupnya istiqamah, apalagi dia hablum minan nas, bakti pada orang tua. Wallahi bakti pada orang tua itu di antara wasilah yang membuat ilmu antum berkah benar-benar. Dan durhaka pada orang tua itu diantara wasilah yang membuat ilmu antum apapun hebatnya itu tidak menemukan lezatnya. Yakin ana. Bahkan ana doakan orang yang durhaka pada orang tua, semoga Allah Ta'ala tidak perlezatkan ilmunya pada dirinya. Iya. Siapa yang bakti sama orang tua dan bersabar terhadap kekurangan orang tua, maka Allah akan tumbuhkan pada ilmunya itu keberkahan yang luar biasa. Tanpa dia sadari. Insyaallah, dan orang-orang akan hormat pada ilmunya insyaallah, pada kepribadiannya, kebaikannya insyaallah. Iya. Jadi seiring antum menuntut ilmu ikhwan, antum jangan lupakan hak manusia yang tertinggi yaitu bakti pada orang tua. Baik antum yang rumahnya dekat atau antum yang kampungnya jauh di Sumatera misalnya, ya. Telepon orang tuanya, tanya kabar dan seterusnya. Wallahi ilmu berkah jadinya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu ridhollah fi ridhol mawalidain. Ya kan? Ketika orang tua ridho dan antum sabar terhadap kekurangan orang tua, Allah ridho sama antum. Kalau Allah sudah ridho sama antum, antum enggak minta dikasih. Apalagi orang tua antum minta, gitu? Ya, Allah itu kalau udah ridho sama antum, antum enggak minta, tapi antum bakal dikasih sama Allah. Apalagi kalau antum minta. Ya kan? Apalagi kalau ternyata orang tua antum mendoakan antum, maka yang Allah kasih itu sesuatu yang antum gak sangka-sangka, lebih dari yang antum inginkan. Makanya kunci diantara kunci thalabul ilm bukan hanya juhud dan sabar saja, tetapi bagaimana antum berbakti kepada orang tua. Ya, hablum minan nasnya itu belum benar. Bisa jadi malah antum bertahun-tahun capek menuntut ilmu, tapi kalau ternyata bakti antum ke orang tua itu belum teruji, maka seberapa antum berkahnya ilmu? Seberapa capek antum batuk-batuk dalam menuntut ilmu? Iya, nilainya enggak seberapa, ikhwan. Karena ilmu harus diselingi dengan beramal. Dan amal yang tertinggi adalah birrul walidain. Dan amalan yang terburuk adalah uququl walidain yang seringkali disandingkan oleh Allah dengan kesyirikan. Ya. Dan seringkali disandingkan oleh Allah Ta'ala dengan ibadah tauhid ubudiyah. Maka ini berarti penting sekali ikhwah sekalian, ya. Jadi ilmu itu adalah karunia, mauhibah, minnah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang Allah cintai. Maka gapailah ridha Allah dan cinta dari Allah, Allah akan memudahkan antum menuntut ilmu. Tapi kan bukan ilmu laduni, ya. Antum tetap berusaha, sembari antum meniti jalan antum menuju ilmu, berbakti antum kepada orang tua. Bahagiakan mereka, berikan kepada mereka kabar yang enak, yang indah. Kabar yang membuat hati mereka tenang dan senang di sana. Iya. Kalau ternyata orang tua yang sudah wafat, berbakti pada orang tua dengan cara lain, dengan sedekah atas namanya. Berbakti juga. Memang mereka sudah wafat, sudah di alam barzakh sana. Tetapi Allah Maha Hidup. Jadi Allah tahu apa yang antum lakukan. Iya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan ilmu itu karena keturunan begitu saja. Enggak ada. Mati bapak antum, antum enggak tambah ilmu. Udah biasa aja, mati, wafat bapak antum, antum enggak tambah ilmu. Wafat ibu antum, antum enggak tambah ilmu. Antum tambah ilmu ketika antum berusaha mengamalkan ilmu dan berbakti pada orang tua, baru tambah ilmu. Seandainya ilmu itu didapat dengan keturunan, tentulah orang yang paling berhak ialah ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktinya ternyata ahli bait mereka baru bisa dikatakan berilmu ketika mereka apa? Berusaha menuntut ilmu. Begitu ya. Demikian juga Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau melihat anak beliau yang bernama Yahya keluar dari rumahnya untuk bermain dengan sepasang burung merpati, ia berkata, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala, zat yang tidak menjadikan ilmu ini seperti harta warisan. Ya, beliau memuji Allah Ta'ala yang menjadikan orang terbedakan dengan ilmunya bukan karena bapak atau ibunya siapa. Tapi orang terbedakan dengan ilmunya karena taufik dari Allah terhadap usaha dia dan juga kebaikan dia dalam hablum minan nas dan amalan dia. Enggak terbedakan orang itu dengan ilmunya hanya sebatas siapa bapaknya, siapa ibunya. Wallahi enggak ya, ikhwan. Enggak semua ustaz anaknya kemudian jadi ustaz. Bahkan kadang ada ustaz anaknya jadi berandalan. Bisa jadi. Dan betapa banyaknya ustaz yang bapaknya itu di kampung non jauh di sana. Ya, ada seorang ustaz, Anda pernah ke rumah beliau? Ya, teman Anda sebenarnya, teman sekelas. Yang antum enggak bakal kenal karena enggak terkenal, sama sekali enggak terkenal ustaz ini. Ya. Beliau itu di kelas dulu orang sederhana. Ketika awal-awal kita ketemu dulu sekitar 2006 2007 lah ya. Itu berapa teman-teman meremehkan dia, orang Nganjuk ya. Orang Nganjuk Jawa Timur di deso di, orang Kertosono, Kertosono itu Nganjuk kalau salah ya, Nganjuk Kertosono. Ada orang Jawa Timur sini kan? Ada orang Jawa di sini? Masa enggak ada orang Dayak semua nih. Antum orang mana dari tadi diem aja? Hah? Kalimantan? Oh, Masya Allah. Ya. Rumah teman Anda ini di desa, beliau ustaz. Ya. Ketika di kelas, itu dari dulu sampai akhir kita kuliah, itu beliau kalau enggak ranking 2, ranking 3, atau ranking 4, sekitar itu. Ong deso, anak ke rumahnya itu, rumahnya masih tanah. Ya. Orang tuanya kesulitan. Sampai dibantu tetangganya. Anak kemudian suatu saat ketika di rumahnya, anak nyari kolam ikan, balong, dan kan, ya kan suka jalan-jalan seperti itu di desa. Anak ketemu tetangganya, ngobrol sama tetangganya. Tetangganya cerita, itu teman kamu itu, ya dulunya itu saya bantu itu orang tuanya. Teman kamu itu pas waktu masih balita, itu apa ya, palanya membesar. Bukan karena sombong, bukan ya. Walai membesar. Penyakit. Yang mana dulu aslinya gak ada harapan untuk hidup lama itu. Tapi kemudian saya bantu duit, pengobatan. Oh, bisa kuliah di Jakarta. Wong deso kalau ada orang kuliah di Jakarta itu. Oh, dihormati. Ya. Udah gitu bisa bahasa Arab, bisa ini. Dan pinter lagi pastinya. Ya, karena sungguh-sungguh sih. Sebenarnya kalau soal pinter, itu karena sungguh-sungguhnya itu. Dan karena baktinya pada orang tua. Makanya pas anak lihat kalau habis liburan semester, liburan saifiyah namanya, balik lagi ke Jakarta, anak udah hitam dia. Kalau di Jakarta putih ya. Pulang dari kampung, jadi hitam. Kalau antum kan hitam lidatihi, ya kan? Enggak beliau ini kalau di Jakarta putih, tapi kalau dari kampung jadi hitam lagi. Antum kok gosong gini kenapa? Ana di rumah bantu di sawah. Jadi kalau di rumah di Tegal di sawah bantu orang tua, masya Allah. Makanya hidupnya berkah. Iya. Kalau dapat duit kasih ke orang tua, itu berapa teman ana ya waktu sekelas dulu dia. Teman-teman yang memang masya Allah dalam urusan tahfiz, masya Allah, urusan ini berbeda. Itu rata-rata mereka itu sama orang tua bakti semua. Rata-rata. Yakin. Iya. Dapat uang mukafa'ah, kasih langsung ke orang tua di Bogor. Ada teman anda seperti itu. Ini masya Allah, masya Allah. Kemudian akhirnya, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sepertinya dia sudah hafal 30 juz setelah itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berkah. Berkah orang-orang ini. Berkah, masya Allah. Tapi orang-orang tuanya rata-rata apa? Orang miskin. Rumah tanah, nggak punya nasab, nggak punya, maksudnya nggak punya nasab yang diagungkan oleh orang-orang, lah anak siapa gitu kan? Itulah betapa kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ana dulu pernah di maktabah Lipia, ana suka dulu ke maktabah, ke perpustakaan Lipia, mencari audio kaset ya dan seterusnya untuk kajian dan seterusnya, untuk dengerin kajian para masyayikh. Ya, ada kalimat Syekh Utsaimin yang masya Allah itu kalimatnya yang maknanya adalah betapa banyaknya orang yang tidak mempunyai hasab wala nasab, ya. Yaitu tidak mempunyai hitungan, maksudnya enggak punya duit dan enggak punya nasab yang tinggi, Allah Ta'ala angkat dia dengan ilmu. Banyak orang kayak gitu. Ya, tapi tentu kalau misalnya orang punya duit, keturunan bagus dan punya ilmu, ya tentu ini afdol ya, enak ya. Ya tentu lebih baik gitu kan, nilainya kan plus-plus kalau ini. Tapi kan ibrohnya itu bukan dihasab wala nasab. Antum bokek sekarang, ya nggak punya duit. Ana yakin sebagian antum di sini bawa nggak nyampein 50.000 ada, ya. Atau bahkan nggak bawa apa-apa kecuali bawa hati doang, ya. Tawakal. Ditinggalin teman-teman jalan kaki dia nanti, ya kan? Wala nasab. Antum keturunan siapa? Majahil, nggak ketahuan siapa bapak antum, ibu antum. Tapi Allah Ta'ala bisa mengangkat antum dari segi ilmu. Maka sekarang carilah itu, jangan ya jangan menyesali, oh, kok anak dilahirkan oleh bapak anak ya? Enggak, dilahirkan oleh ibu antum, antum. Ya kan? Kok anak dilahirkan oleh ibu anak ya? Mau sama siapa, sama tetangga? Lihat anak tetangga jelek-jelek, mau nyanyi, genjreng-genjreng, pacaran. Dan antum anak siapa, tapi ternyata Allah angkat antum dengan ilmu ini, Allah berkahi ilmu antum, alhamdulillah. Maka semangat dengan nuntut ilmu ya. Ya, insya Allah ini lanjutannya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kapan akan kita lanjutkan ini? Pekan apa? Masa sih? Dalam pekan apa? Berarti pekan depan insya Allah ya. Kita lanjut ya. Jazakumullah khairul jazak. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل أنتم. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Ya. Isti'anah dengan istighatsah bedanya. Jangan dimatikan dulu. Isti'anah minta tolong. Istighatsah itu minta tolong untuk dilepaskan kesulitannya atau musibahnya. Ya, isti'anah lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah lebih khusus. Semua istighatsah adalah isti'anah, tapi tidak semua isti'anah adalah istighatsah. Istighatsah berarti talabu al-ghaith, talabu an-najat min al-karab min al-masa'ib atau semisalnya, yaitu meminta pertolongan dari suatu keburukan, itu istighatsah. Ya, isti'anah minta tolong secara mutlak, mau minta tolong dibantu, mau minta tolong dihilangkan kesulitannya, itu isti'anah. Makanya dalam lafal iyyaka na'budu ibadah itu am, wa iyyaka nasta'in isti'anah am. Semua doa adalah isti'anah. Semua doa adalah isti'anah. Antum doa apa coba? Rabbi syrah li sadri. Berarti kan antum minta pertolongan untuk di syarah sudur. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu doa juga, minta tolong, isti'anah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Itu isti'anah bukan? Isti'anah. Tapi istighotsah bukan? Belum tentu istighotsah. Jadi istighotsah itu meminta pertolongan agar lepas dari keburukan. Baik itu musibah, kesulitan, kemiskinan atau apapun istighotsah. Iya. Paham di sini, Pak? Gitu. Bedanya isti'anah dan istighotsah. Istighotsah lebih umum. Semua istighotsah, afwan, isti'anah lebih umum. Semua istighotsah adalah isti'anah. Tapi tidak semua isti'anah adalah istighotsah. Gitu kan? Iya. Jelas insyaallah. Ada lagi insyaallah. Ha. Pertama antum doa fi dhuhril ghaib, ya doakan orang tua antum fi dhuhril ghaib, yaitu selagi orang tua antum gaib. Maksudnya gaib di sini tidak ada di dekat antum, jauh, antum doakan. Doa yang tentu yang paling betul, yang paling bagus adalah rabbighfirli wa liwalidayya. Anda tidak pernah melewati hari melainkan selalu doa ini selalu ada di lisan anda. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang dalam salat, kadang kalau memang sempat di antara azan dan qomat, doakan itu, selalu ingat seperti itu. Doa yang terbaik untuk orang tua adalah doa istighfar untuk orang tua. Sebelum doa-doa lainnya, doa istighfar itu yang lebih. Karena tujuan antum punya orang tua supaya sama-sama ke surga. Buat apa bahagia di dunia bersama orang tua sementara di surga, di akhirat bercerai-berai? Antum talibul ilm menginginkan, semua talibul ilm yang benar itu menginginkan orang tuanya berada di surga sama dia. Kecuali kalau orang tuanya kafir, itu pun kalau masih hidup kafir, didakwahi dan didoakan semoga diberi hidayah. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi pertama itu kalau orang tuanya jauh, doakan setiap hari. Kalau antum telepon setiap hari, orang tua mungkin enggak mau, kesel lama-lama. Dan bosan dengar antum, gitu kan. Ya, kalau ngirim duit baru mungkin suka ya. Tapi kalau misalnya telepon tiap hari, SMS tiap, mungkin orang tua repot. Tapi doa orang tua tidak tahu. Dan antum tidak bosan dengan doa itu, kelak antum akan melihat hasilnya di akhirat nanti, gitu kan? Maka yang paling penting pertama doakan fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang tua, doakan. Doakan berkahnya buat orang tua, doakan terutama maghfirah dan ampunan. Karena antum tidak tahu kapan mereka akan wafat dan mereka pun tidak tahu kapan antum wafat. Bisa jadi antum di perantauan ini antum duluan yang wafat atau mungkin orang tua atau bagaimana, kita enggak tahu. Tetapi kalau minta doa ampunan, wafat kapanpun mereka, kalau Allah istijab doa antum, Allah ampuni orang tua antum dan Allah ampuni antum. Karena pertama doa seorang kepada saudara muslim tanpa sepengetahuannya, malaikat pun akan mendoakan untuk antum semisal. Itu pertama. Dan yang kedua, yang antum doakan itu orang tua, bukan saudara biasa. Berarti lebih agung lagi. Ya. Dan yang ketiga, mendoakan orang tua kebaikan merupakan bentuk syukur kepada Allah juga. Karena Allah lah yang menjadikan dia sebagai orang tua antum. Satu. Kemudian yang kedua, secara uruf bagaimana keluarga antum, urufnya enaknya gimana antum, tanya kabar, baik melalui telepon atau SMS. Tanya kabar, gimana kabar, ada kekurangan apa? Tanya kabar dan kemudian antum berikan kabar gembira tentang diri antum di Jakarta ini atau di Bekasi. Alhamdulillah nih kemarin hafal ini, gini. Walaupun orang tua cuek, tapi kabarkan aja. Iya, apalagi kalau orang tua antum peduli, wah makin enak gitu. Itu minimal dua hal itulah. Atau bisa juga yang ketiga, ikhwan. Hafalkan Al-Qur'an. Hafalkan Al-Qur'an. Semangatlah menghafalkan Al-Qur'an. Ya, itu bacaannya akan menjadi syafi' untuk antum di hari kiamat dan bisa menjadi mahkota untuk orang tua antum. Jadi istighfarnya antum untuk orang tua dan hafalnya antum akan Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran itu menjadi ya paket peninggian derajat orang tua antum insyaallah di hari akhir. Bukti bakti antum yang akan Allah persaksikan di hadapan orang tua antum. Ya, itu lihat anakmu telah beristighfar untukmu. Dan anakmu adalah penghafal Al-Quran. Ya. Jadi serendah-rendahnya sekarang derajat orang tua kita yang mungkin kita bersabar dengan kekurangannya, mungkin karena jahil, enggak ngerti ini, mungkin masih bergelimang bid'ah, bahkan mungkin syirik karena tidak tahu. Ya kan? Kita kasih tahu ngeyel misalnya. Dan enggak mungkin kita kafirkan karena memang jahil. Karena memang jahil dan orang tua gitu kan. Orang tua kalau udah jahil kan susah. Ya, susah di ini. Maka ada cara lain insyaallah untuk mengangkat derajatnya. Dan semoga Allah mengampuni dosa itu. Begitu. Ya. Itu tiga hal tersebut. Doakan baik-baik, kemudian apa tadi yang kedua? Hah? Beri kabar, ya. Tanya kabar. Dan yang ketiga apa? Hafal Quran, ya. Itu insyaallah akan menjadi ya peningkat derajat orang tua antum di akhirat, ya. Ini dunia insyaallah, ya. Semua baik-baik aja insyaallah. Ada lagi, Ikhwan? Ya. Enggak ada yang lebih afdol, semuanya afdol. Enggak, jangan antum tanya mana lebih afdol. Lebih afdol memberi kabar gembira. Untuk antum enggak bukan riya ini namanya. Kok untuk membahagiakan orang tua? Karena ini termasuk birrul walidain. Tujuan antum mengabarkan apa? Apakah tujuan antum mengabarkan sekali untuk pujian? Enggak. Tujuan antum mengabarkan kepada orang tua pasti untuk membuat dia berbahagia dengan dia. Dan membuat bahagia orang tua ini tujuan yang mulia. Apapun itu. Iya. Jadi enggak ada masalah dengan mengabarkan prestasi kita. Kita kan enggak mengabarkan ke orang-orang umum yang kita dapat pujian dunia. Antum mengabarkan ke orang tua apa dunia yang antum dapat dari situ? Pujian semata supaya antum senang? Pasti enggak. Pasti antum menginginkan di situ ada sesuatu. Ridho Allah. Ketika antum mengabarkan, Bu, alhamdulillah sudah hafal juz 29 dan 30, 28 juga hafal. Alhamdulillah, moga ibu antum senang. Cukup dengan itu tuh ridho Allah Ta'ala. Karena di sini tujuan akhirnya adalah ridho Allah fi ridho al-walidain. Ketika antum mengabarkan, dan itu tidak ada, anda pikir enggak ada orang tua, anak tuh yang nuntut ilmu, mengabarkan ke orang tua prestasinya itu ria, itu enggak ada, anda pikir. Beda kalau misalnya mengabarkan misalnya ke selain orang tua, calon mertua misalnya, atau mertua itu sendiri, atau calon, atau manusia lain, kakak, adik, beda. Kalau orang tua beda sendiri, kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari ridho orang tua. Dan ini diantara wasilah untuk membuat orang tua ridho adalah kita mengabarkan kabar baik, apalagi prestasi. Nah itu. Iya. Gitu. Hatta antum bumbu-bumbuin sedikit lah. Supaya lebih lezat lagi kedengarannya di mata dia. Pendengar orang tua antum. Ya itu. Bahkan membuat orang tua antum ridho. Kemudian pastilah orang tua antum akan mendoakan baik-baik buat antum. Di hadapan antum dan lebih-lebih mungkin tanpa sepengetahuan antum. Orang tua itu kan mendoakan anaknya lebih dari yang anak tahu. Dan orang tua berkeluh kesah tanpa sepengetahuan anak. Orang tua enggak bakal ngomong ke antum tentang kesulitan mereka. Maka untuk meringankan kesulitan yang mereka hadapi di kampung antum, ya, untuk meringankan kesulitan mereka, antum kabarkan kebaikan kepada mereka. Prestasi antum, kebaikan antum, ya. Jangan kabarkan nih minta duit ini doang gitu. Itu bikin berat, ya. Sebagian orang tua merasa berat dengan itu. Walaupun mereka berusaha. Tapi kabarkan yang terbaik pada diri antum itu. Alhamdulillah tadi kuliah lancar, alhamdulillah. Banyak punya teman-teman ini, alhamdulillah ada kajian ini, alhamdulillah, alhamdulillah pokoknya. Sehingga orang tua antum senang. Kalau orang tua antum senang, itu bakti antum sama orang tua antum. Selama kesenangan ini dalam kebaikan kan, ma'ruf bukan kemungkaran, maka insyaallah Allah akan menjadikan ilmu antum itu berkah insyaallah. Iya. Begitu. Oke, ini nanti kelanjutan, ha? Itu bukan urusan antum, itu khalas, urusan mereka. Itu bukan urusan antum lagi. Urusan antum, tetapi antum jangan niatin supaya orang tua nanti cerita ke tetangga, enggak, bukan yang niatin itu. Antum niatin hanya membahagiakan mereka. Kalau antum tahu orang tua antum suka cerita ke tetangga, baiknya antum stop dulu dan antum atau antum ceritakan tapi bilang tolong jangan cerita-cerita ke orang-orang, nanti takutnya kena ain atau apa gitu. Iya. Tapi ceritakan aja insyaallah. Ya, itu bukan urusan antum lagi, untuk itu urusan mereka. Kemudian kalau mereka menceritakan, lagi pula menceritakan juga insyaallah enggak masalah lah, insyaallah. Ya, karena mungkin itu menunjukkan ekspresi bahagianya orang tua antum, ya. Enggak apa-apa, biarin aja. Misalnya itu anak saya udah punya jenggot 5 lembar, alhamdulillah gitu kan. Gitu. Tapi pada jam 7 nanti kesian teman-teman yang mau ke Uthman, ya. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.